السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Qurratul Ainain بتوضيح معاني عقيدة الرازيين. Qurratul Ainain syarah, penjelasan terhadap makna-makna yang ada dalam akidah Raziyain. Sedangkan akidah Raziyain adalah akidah yang diringkaskan oleh imam atau dua imam Ahlus Sunnah yang dua-duanya dari Rai, Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi rahimahumullah, dan disyarah oleh Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Kemudian keduanya berkata, Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zur'ah Ar-Raziyain, "Wala nara al-khuruja 'ala al-a'immati wal al-qital fi al-fitnah. Wa nasma' wa nuti' liman wallahu Allahu 'azza wa jalla amrana wa la nanzi'u yadan min ta'ah." Kata beliau, dan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada para imam-imam, para penguasa-penguasa muslim. Walal qitala fil fitnah, dan kami juga berpendapat tidak boleh berperang dalam fitnah. Fitnah adalah peperangan sesama muslim, perang saudara. Wa nasma' wa nuti' liman wallahu Allahu 'azza wa jalla, dan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat untuk tetap taat kepada orang yang Allah takdirkan menjadi penguasa. Amarana amrana wala nanzi' yadan min ta'atin man wallahu Allahu 'azza wa jalla amrana, maknanya orang yang Allah jadikan pemegang urusan kita. Amrana, urusan kita. Wala nanzi' yadan min ta'ah, kita tidak melepas tangan kita dari ketaatan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalimat-kalimat seperti ini sering diucapkan oleh para imam-imam, bahkan secara ijma' sepakat seluruh para ulama dengan bahasa yang sama, nasma' wa nuti', kita dengar dan kita taat. Semua itu tentunya biqaidin, dengan ikatan, fil ma'ruf, dalam kebaikan-kebaikan. Kalau dalam kemaksiatan-kemaksiatan tidak ada ketaatan pada makhluk manapun dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kita tetap dalam keadaan tidak melepaskan diri dari jamaah, dan kita tidak berpendapat bolehnya melawan, memberontak, dan seterusnya, dan seterusnya. Demikian matannya dari dua Imam Ar-Razi. Maka kata Syekh Rabi dalam syarahnya, Al-Khawarij yarawna al-khuruj ala la'immah. Inilah yang membedakan antara Ahlu Sunnah dengan Khawarij. Khawarij adalah aliran ekstrim yang berpendapat bolehnya memberontak kepada imam-imam, kepada penguasa muslim. Yani idza kanu yukaffiruna bil kabirah, yaitu ketika mereka mengkafir-kafirkan penguasa dengan dosa-dosa besar. Fahum yukaffiruna al imam idza khalafa waqaf al ma'siyah ajazul khuruj alayh. Mereka Khawarij mengkafirkan penguasa ketika penguasa berbuat yang menyelisihi agama atau berbuat maksiat-maksiat atau kedoliman-kedoliman, maka mereka menganggap mereka kafir, wa ajazu al-khuruj alaih, dan membolehkan untuk memberontak kepada mereka. Fa yakhrujuna yasfikuna ad-dima, maka mulailah mereka keluar melawan penguasa, menumpahkan darah, wa yantahikuna al-a'rad, menjatuhkan kehormatan-kehormatan, wa yastabihuna akhdha amwalil muslimin, dan menghalalkan harta kaum muslimin, dianggap sebagai pampasan perang, dianggap sebagai fai', wa sabba dararihim, bahkan menawan anak turunannya, wanita-wanitanya sebagai tawanan, ila akhir makhazihim, dan lain-lainnya dari kejelekan-kejelekan mereka kaum Khawarij. Allati waqahu fiha bisababi hawahum, yang mereka terjerumus dalam kejelekan-kejelekan tadi karena hawa nafsu mereka, karena emosi mereka, bisababi khilafihim limanhajillah, karena mereka menyelisihi manhaj Allah subhanahu wa ta'ala, menyelisihi syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Walam walima qarrarahu ar-rasul, dan juga menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qarrarahu al-Qur'an, dan juga menyelisihi apa yang ditetapkan oleh Qur'an. Wa sara alaihi al-ulama, menyelisihi apa yang telah dijalani oleh para imam-imam, para ulama sepanjang masa. Wasara alaihi al-khulafa ar-rasyidun, dan juga menyelisihi apa yang telah dijalani oleh para khalifah-khalifah yang lurus. Ikhwani fiddin a'azakumullah, masih ingat kemarin ketika kita bawakan wasiat Rasulullah SAW, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah, aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat pada penguasa. Setelah diwasiatkan dengan takwa, usikum bitaqwallah, langsung dikatakan, dan hendaklah dengar dan taat pada penguasa kalian. Ikhwan fillah na'azakumullah. Apa setelah itu? Setelah itu Rasulullah SAW menyatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayura ikhtilafan katsira, fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Kalau lihat perpecahan, pertikaian, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Maka jangan berpihak pada pemberontak yang memberontak kepada Utsman, tetapi Ahlu Sunnah berpihak pada Utsman, bukan kepada pemberontak. Ikhwani fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan dalil, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus, Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ikhwan ibn a'azakullah, di sini ada footnote-nya, nukilan dari Imam Al-Ajurri di dalam kitab beliau Asy-Syari'ah. Berkata Imam Al-Ajurri, lam yakhtalif al-ulama'u qadiman wa haditha. Para ulama tidak berselisih, tidak berbeda, yang terdahulu maupun yang belakangan, yani ulama-ulama dulu maupun ulama-ulama di zamannya, tidak berselisih, tidak ada khilaf. Mereka memandang bahwa kaum khawarij adalah kaumun su'in usatun lillah, bahwa aliran khawarij, kelompok khawarij adalah kaum yang jelek, usatun lillah. Mereka bermaksiat menentang Allah subhanahu wa ta'ala dan juga bermaksiat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa in sallu wa samu wajtahadu fil ibadah, walaupun mereka salat, walaupun mereka berpuasa, walaupun mereka beristihad, bersungguh-sungguh dalam ibadah, falaysa binafi', falaysa dhalika binafi'in lahum, maka itu semua tidak bermanfaat. Mereka tetap kaumun su, kaum yang jelek. Naam, wa yudhiruna al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Iya, kata Imam Al-Ajurri, memang mereka menunjukkan seakan-akan mereka menyuruh pada kebaikan, menentang dari kemunkaran. Walaysa binafi'in lahum, itu pun tidak bermanfaat buat mereka. Mengapa? Karena mereka melakukan hal yang kebablasan, melampaui batas ekstrim. Li'annahum qawmun yata'awwaluna al-Qur'an ala ma yahwawun. Karena mereka menakwil-nakwilkan Al-Quran, karena mereka menyeret-nyeret makna Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka. Alama yahwaun, dari kata hawa. Yahwaun, yakni mengikuti hawa. Mereka menyelewengkan makna-makna Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa yumawwihuna alal muslimin, dan kemudian mengkaburkan kepada kaum muslimin. Waqad haddharana Allah Ta'ala minhum, Allah telah memperingatkan dari bahaya mereka. Rasulullah SAW haddharana, An-Nabi SAW juga, Rasulullah SAW telah memperingatkan kita dari mereka. Wa haddharanahumul khulafa ar-rashidun, juga kita telah diperingatkan dari mereka oleh para imam-imam, para khalifah-khalifah yang lurus. Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, wabil khusus Uthman dan Ali. Mengapa saya katakan bil khusus? Karena Khalifah Uthman langsung menghadapi Khawarij, dan juga Ali bin Abi Thalib bahkan memerangi Khawarij. Maka lihatlah para khalifah-khalifah yang lurus memperingatkan kita dari bahaya Khawarij. Maka kalau ada yang kemudian menganggap sikap Khawarij itu benar atau lebih dekat kepada kebenaran, maka merekalah kaum Khawarij. Contohnya Said Qutb dalam kitabnya Aqidah Sosial atau Keadilan Sosial dalam Islam. Dia berkata, "Idza nadharna bi'ainil Islam." Kalau kita memandang dengan pandangan keislaman, maka pemberontak yang menentang Utsman lebih dekat kepada keislaman daripada sikap Utsman sendiri. Astagfirullah. Terang-terangan membela Khawarij. Padahal hadis sangat jelas. Ya Uthman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau diberi pakaian oleh Allah dan kemudian ada manusia-manusia yang berdatangan meminta engkau melepaskannya, jangan lepaskan. Engkau di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi telah jelas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan ciri-cirinya. Salat mereka mengalahkan salat kalian. Puasa mereka mengalahkan puasa kalian. Ibadah mereka mengalahkan ibadah kalian. Tapi kata Nabi, yakhrujuna minad din kama yakhruju sahmu minar ramia. Tapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi, kemudian kebablasan keluar dari sisi lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud kalian dari ucapan Rasulullah SAW adalah para sahabat. Bayangkan, sholatnya mengalahkan sholat para sahabat, ibadahnya mengalahkan ibadah para sahabat, puasanya mengalahkan puasa para sahabat, tetapi mereka keluar dari agama. Karena agama ini bukan banyak-banyakan, bukan berarti lebih banyak lebih baik, lebih banyak lebih benar, tetapi yang lebih sesuai dengan sunnah itu yang lebih benar. Berlebihan salah, berkurangan juga salah. Kembali kepada kitab, berkata Imam Al-Ajuri selanjutnya, Waqad haddarana Allah minhum, wa haddarana an-nabiyyu, wa haddaranahum al-khulafa ar-rashidun ba'dahu, wa haddaranahum as-sahaba wa man tabi'ahum bi ihsan. Berarti Khawarij ini sudah diperingatkan dari mereka, hati-hati dari mereka, oleh Allah dalam Quran, oleh Rasulullah SAW dalam hadis, oleh para khalifah-khalifah yang lurus, dan oleh para sahabat secara umum. Qala wa man tabi'ahum bi ihsan, dan juga para ulama yang mengikuti mereka dengan ihsan, semua memperingatkan hati-hati dari bahaya Khawarij. Wal Khawarij humusyurrah al-anjasul arjas. Kata Imam Al-Ajurri, kaum Khawarij adalah kaum yang jelek, kaum yang kotor. Anjas dari kata najis, wal arjas dari kata rijas. Mereka kelompok yang jelek, busuk, kotor. Wa man kana ala madhabihi min sa'iril Khawarij, dan siapapun dari kelompok-kelompok yang mengikuti mereka dari jenis-jenis Khawarij, sama keadaannya. Yatawarasuna hadzal madhhab qadiman wa haditha, mereka saling mewarisi madhab tersebut dari yang awal ke belakangnya, ke belakangnya, ke belakangnya. Sehingga kalau ahlus sunnah wal jamaah punya salaf yang saleh, pendahulu yang saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, maka Khawarij juga punya salafut taleh, pendahulu yang jelek, yaitu kaum Sarsarun yang memberontak kepada Utsman bin Affan. Kaum yang dikatakan Ghaugha'iyun yang memberontak kepada Utsman dan bahkan membunuh Utsman, yang kemudian berperang melawan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Jelas sekali mereka melawan orang-orang saleh, yaitu melawan para sahabat. Sudah sangat jelas. Masing-masing muslim bertanya pada dirinya, berpihak pada siapakah kita kalau ada dua orang atau dua golongan berperang, para sahabat dan Khawarij yang mengkafir-kafirkan para sahabat, menghalalkan darah para sahabat, menghalalkan darah Utsman, menghalalkan darah Ali bin Abi Thalib, menghalalkan darah sekian kaum muslimin yang mulia dari kalangan para sahabat. Tentunya seorang yang di hatinya masih memiliki sedikit keimanan akan berkata, tentunya kami akan membela sahabat-sahabat Rasulullah. Tentunya kami akan berpihak kepada para salafus saleh, yaitu dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar radhiyallahu ta'ala anhu. Wa man kana ala madhhabihi min sa'iril Khawarij, dan juga semua madhab-madhab yang mengikuti madhab Khawarij. Artinya nama tidak ngaruh. Apakah mereka memberi nama tentang diri-diri mereka sebagai kami pejuang-pejuang Islam, kami golongan amar ma'ruf nahi munkar, kami golongan orang yang ingin menegakkan keadilan. Silakan sami wala haraj, silakan namakan kelompokmu nama apapun, kalau sikapnya mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, membolehkan memberontak kepada penguasa muslim, maka mereka Khawarij. Yatawarasuna hadzal madhhab qadiman wa haditsa, mereka saling mewarisi madhab sesat ini, qadiman wa haditsa, dari dulu sampai sekarang saling mewarisi. Dari Khawarij di zaman Utsman, diikuti Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib, diikuti Khawarij zaman berikutnya. Wa yakhrujuna 'ala al-a'immati wal umara, mereka memberontak kepada para imam-imam dan kepada para penguasa. Yastahilluna qatlal muslimin, mereka menghalalkan untuk membunuh kaum muslimin. Astagfirullah. Padahal hadisnya sangat jelas menyatakan la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdats tsalats, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab. As-sayyibuz zani, seorang yang berzina dalam keadaan sudah muhsan, dirajam oleh penguasa. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh dibunuh, hukum qisas, itu pun dilakukan oleh penguasa. Yang ketiga adalah orang-orang yang mufariq lil jamaah, yang meninggalkan kaum muslimin, meninggalkan keislaman. Ini orang-orang yang murtad. Ikhwan ibn a'azakumullah. Mereka memerangi kaum muslimin dalam keadaan hanya karena sebab dosa-dosa. Kalau hanya sebab dosa-dosa, siapa muslim yang tidak pernah berdosa? Akhirnya kalian, wahai khawarij, akan mengkafirkan seluruh kaum muslimin. Karena tidak ada kaum muslimin yang lepas dari dosa dan kesalahan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yastahilluna qatlal muslimin. Mereka menghalalkan untuk membunuh kaum muslimin. Fa awwalu qarnin tala'a minhum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam huwa rajulun ta'ana ala Rasulillah. Orang pertama dari kalangan khawarij, tokoh pertama dari kalangan khawarij muncul di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu rajulun ta'ana ala Rasulillah, yaitu seseorang yang mencerca Rasulullah SAW. Bayangkan, Rasulullah disalahkan, apalagi yang lain. Penguasa yang ma'sum, pemimpin yang ma'sum, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam, sudah ditentang oleh khawarij yang pertama, mengatakan kepada Nabi, engkau tidak adil, ya Muhammad, adil, fa innaka lam ta'dil. Sebagaimana disinggung di sini oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah. Kita lihat ucapan beliau, ucapan Imam Al-Ajurri. Qala faqad ta'ana ala Rasulillah SAW wa huwa yaqtimul ghanaim. Orang khawarij pertama ini mencerca Rasulullah ketika beliau yaqtimul ghanaim, ketika beliau membagikan ghanimah pampasan perang. Nabi SAW membagikannya terutama kepada yang baru masuk Islam. Untuk apa? Ta'liful qulub. Sebagai mu'allafati qulubuhum. Sebagai mu'allafa qulubuhum diberi banyak. Bulan, Aqra ibn Habis dikasih 100 ekor unta. Siapa lagi diberi 100 ekor unta, 100 ekor unta, 100 ekor unta. Yang di bawahnya 50, 50, 50. Tiba-tiba ada orang yang matanya melotot, urat lehernya keluar, wajahnya memerah. Itu disebutkan dalam riwayat yang lebih rinci. Di sini agak ringkas dari Imam Al-Ajurri. Yang lebih rinci dikatakan matanya melotot, wajahnya memerah, urat lehernya tampak keluar, dengan mengatakan, adil ya Muhammad. Bersikap adillah wahai Muhammad. Fama araka ta'dil. Aku tidak melihat engkau bersikap adil. Dalam riwayat dikatakan, bahkan engkau tidak membagi pampasan perang dengan hukum yang Allah turunkan min fawqi sab'i samawat. Astagfirullah. Menuduh Rasulullah SAW tidak adil. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya dengan marah, wailak, faman ya'dil illam akun adil. Celaka engkau. Siapa yang adil kalau aku dikatakan tidak adil? Sadaqa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Benar beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kalau nabinya dikatakan tidak adil, siapa lagi yang akan dikatakan adil? Faman ya'dil illam akun adil, kata nabi. Siapa lagi yang dikatakan adil kalau aku sebagai rasul, sebagai nabi dikatakan tidak adil? Padahal contoh teladannya. Tentunya kalau nabi dikatakan tidak adil, apalagi khalifah-khalifahnya. Apalagi para imam-imam kaum muslimin. Apalagi orang yang di bawahnya. Enggak akan ada yang adil kalau nabi saja dikatakan tidak adil. Qala. Kemudian Umar berkata, fa'arada Umar radhiyallahu ta'ala anhu qatlah. Umar ingin membunuhnya. Ya Rasulullah, da'li aqtuluh. Ya Rasulullah, biar aku bunuh ini orang munafik. Famana'ahu nabi. Nabi pun melarangnya. Jangan. Mana'ahun nabi min qatlihi. Nabi melarangnya untuk membunuh, jangan. Tetapi bukan berarti bebas hurran taliqah, seperti kata khawarij sekarang. Karena tokoh-tokoh Khawarij ini ditangkap, dihukum, dipenjara dan sebagainya, kata mereka membawa hadis ini, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikritik oleh seseorang, bersikap adillah engkau, tetapi Nabi membiarkannya hurran taliqa, bebas merdeka, enggak dibunuh, enggak ditangkap, enggak dihukum dan seterusnya. Tirulah mereka, maksudnya saya bebaskan dong. Sebagaimana Rasulullah SAW membebaskan. Kata siapa Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya mereka bebas merdeka? Tidak. Rasulullah SAW menyatakan dengan tahzir, hati-hati dari orang ini. Itu cukup sebagai hukuman yang berat. Diumumkan oleh Nabi, inna hadza wa ashaban lahu yaqiru ahadukum salatahu ma'a salatihi wa siyamahu ma'a siyamihi yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmu min ar-ramiyah. Kata Nabi, hati-hati orang ini dan pengikut-pengikutnya nanti. Walaupun salatnya mengalahkan salat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian, tapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Masuk Islam dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Karena saking ekstrimnya, saking kerasnya, saking berlebihannya, sampai kebablasan. Ikhwan ibn a'azakullah, yang lebih rinci lagi disebutkan oleh Nabi. Dilihat di anak panah tadi. Fini salihi. Lihat di besi yang tajamnya. Tidak ada kotoran, tidak ada darah. Lihat di batangnya. Enggak ada kotoran, enggak ada darah. Lihat di bulu-bulunya yang belakang. Tidak ada kotoran, tidak ada darah. Kata Nabi, padahal telah melewati dam wal farah. Padahal telah melewati darah dan kotoran binatang buruan tadi. Artinya tak tersisa. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain sampai tak tersisa. Enggak ada sisa darah dan kotorannya. Padahal sudah melewati darah dan kotorannya. Wa amara fi ghairi hadithin biqitalihim. Bahkan kata Imam Al-Ajurri, disebutkan dalam hadis-hadis lain, dan kalimatnya fi ghairi hadith, bukan di satu hadis. Artinya dalam sekian banyak hadis, Nabi menyatakan, lau adraknahum laqatalnahum qatla adin wa iram. Kalau aku sempat menemui mereka, aku akan perangi mereka seperti dibantainya kaum Ad dan kaum Iram. Ikhwan ibn a'azakumullah, saya tidak pernah melihat ada satu aliran sesat yang diterangkan kesesatannya dengan rinci dan jelas oleh Nabi yang lebih daripada Khawarij. Riwayatnya sangat banyak, hadis-hadisnya sangat lengkap. Dan tidak pernah pula saya dapati, wallahu ta'ala a'lam, yang cercaan Nabi kepada aliran tersebut sangat mengerikannya yang lebih daripada Khawarij. Mengapa? Karena mengacaukan umat Islam, membantai umat Islam, menjadikan peperangan sesama umat Islam. Mengerikan sekali. Kalau ada orang-orang kafir ingin menghancurkan sebuah negeri Islam, niscaya mereka akan menggunakan kaum Khawarij ini. Mengapa? Paling mudah diprovokasi. Hanya dengan sedikit berita, dituangkan senjata, selesai. Hancur negeri itu. Oleh kaum Khawarij. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, lihatlah apa julukan-julukan Nabi SAW dalam pembahasan kita ini. Nanti kita akan melewati ucapan Rasulullah SAW tentang mereka yang sangat jeleknya. Baik, qala, berkata Imam Al-Ajuri selanjutnya, wa bayyana fadla man qatalahum aw qataluhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis-hadis lainnya menjelaskan keutamaan memerangi mereka dan keutamaan dibunuh oleh mereka. Khairukum man qataluh, kata Nabi. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Dan kalau mereka mati, kata Nabi, syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Ini barakallahu fikum, sangat mengerikan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-Imam al-Ajurri selanjutnya, ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى. Kemudian mereka ini kaum Khawarij keluar memberontak memerangi kaum muslimin dari sekian banyak negeri yang berbeda-beda. Tadinya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian kalah mereka, mundur dan kemudian membuat konsolidasi lagi di negeri Kairawan atau di negeri Harura, sehingga aliran ini dinamakan dengan Haruriyah karena mereka membentuk kembali pasukannya di Harura. Dan juga muncul di Kufah dan juga muncul di Mesir. Subhanallah, sampai hari ini banyaknya atau munculnya cikal bakal Khawarij di sana, di Kufah, di Irak, Mesir dan sekitarnya. Sehingga wallahu ta'ala alam, walaupun kita tidak bisa meratakan bahwa Kufah seluruhnya jelek, tidak, tetapi mereka sudah mengatakan para ulama ahlul Iraq, ahlul nifaq wa syiqaq. Ikhwan ibn a'azakullah, waktu itu, karena waktu itu sumber fitnah di sana, Syiah muncul di sana, Khawarij muncul di sana. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum mereka semua berbicara sudah menyatakan, minha huna takhruj karna syaitan, dari sana muncul tanduk syaitan. Ikhwan ibn a'azakumullah, ketika Rasulullah SAW mendoakan Syam dan Yaman, Allahumma barik fi syamina wa yamanina, kata seorang, bagaimana dengan Iraq kami? Allahumma barik fi syamina wa yamanina, diulangi lagi, Syam dengan Yaman. Ya Rasulullah, bagaimana dengan kami di Najd, Najd Iraq? Diulangi lagi, ya Allah, berkahilah Syam dan Yaman. Ya Rasulullah, bagaimana dengan Iraq? Kata Nabi, minha huna takhruj qarnu syaitan, dari sana akan muncul tanduk syaitan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, walaupun tetap kita tidak menafikan adanya ulama yang muncul dari Iraq, para imam-imam ahli sunnah yang membantah Khawarij, menentang mereka dengan ilmu, dengan bantahan-bantahan yang ilmiah. Walhamdulillah. Kembali kepada kitab dan kembali kepada footnote-nya, masih ucapan Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Wajtama'u wa adharu al-amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar. Mereka selalu pertama keluar menghadapi kaum muslimin dengan alasan atau menampakkan, istama'u berkumpul, adharu menampakkan. Menampakkan al-amr bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar. Kami penegak keadilan, menyuruh kebaikan, mencegah kemunkaran, katanya. Tapi mencegah kemunkaran silakan. Tapi kalau membunuh orang itu bukan mencegah kemunkaran. Melakukan kemunkaran yang lebih besar dari kemunkaran mereka. Mereka minum khamr, munkar. Mereka main judi, munkar. Mereka berbuat maksiat, munkar, apalagi pelacuran, munkar. Kemudian kalian datang membunuh mereka semua, kemunkaran kalian lebih besar. Mengapa? Mereka muslimin, tidak kafir dengan minum khamrnya, tidak kafir dengan dosanya, tidak kafir dengan zinanya. Tetapi barakallahu fikum, kalian membunuh, dan membunuh itu termasuk mubiqat, membunuh seorang muslim. Maka berarti kalian bukan ingkarul munkar, tetapi mengganti kemunkaran dengan kemunkaran yang lebih besar. Menambah kemunkaran mereka dengan kemunkaran kalian. Kalau mereka melawan, akhirnya terjadilah peperangan. Kaum muslimin melawan kaum muslimin. Dan itu kemunkaran yang azimah. Kemunkaran besar. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka menampakkan diri mereka sebagai golongan yang mengingkari kemunkaran. Masya Allah. Hatta qadimul Madinah. Sampai mendatangi Madinah. Faqatal Uthman. Mendatangi Madinah, apa hasilnya? Ingkarul munkarnya mereka. Ingkarul munkarnya mereka ternyata menghasilkan terbunuhnya orang yang terbaik setelah Abu Bakar wa Umar. Manusia terbaik setelah Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, yaitu Khalifah Uthman. Astagfirullah, apakah itu ingkarul munkar? Itu sama sekali bukan ingkarul munkar. Itu kemunkaran yang lebih besar, lebih besar, lebih besar dari apa yang kalian anggap sebagai kemunkaran yang kalian ingkari. Ikhwan ibn a'azakullah, kalimat ja'u di sini, qadimul Madinah, mendatangi Madinah, maksudnya demonstrasi. Datang dalam jumlah besar. Dari kota-kota tadi. Dari Kufah datang. Dari Mesir datang. Dari mana lagi? Berdatangan. Dengan alasan ingin mengingkari kemunkaran Uthman. Kami tidak sabar dengan kedzaliman Uthman yang tidak adil. Memilih hanya kerabatnya sendiri. Mengangkat pejabat dari kerabatnya sendiri. Nepotisme. Dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakullah, itu pun sudah dijawab oleh para ulama. Bahwa kerabat Uthman yang diangkat sebagai gubernur. Ternyata pernah diangkat di zaman Abu Bakar. Ternyata pernah diangkat di zaman Umar. Kenapa ketika Uthman mengangkat orang yang sama, kok disalahkan? Radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini namanya fitnah. Ini namanya tuduhan tak berdasar. Ini namanya memang ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk Uthman. Maka Uthman sabar. Tidak melawan mereka. Dalam artian tidak membunuh mereka. Sampai-sampai disebutkan di sini, para sahabat datang membela Uthman. Kata Imam Al-Ajuri rahimahullah, wa qad ijtahada ashabu Rasulillah, telah bersungguh-sungguh, telah berusaha para sahabat-sahabat Rasulullah, mimman kana bil Madinah, dari mereka-mereka yang ada di Madinah, fi an la yuqtal Uthman, berupaya agar Uthman jangan terbunuh, jangan dibunuh, jangan dibunuh, jangan dibunuh. Fama ataqu ala dzalik, tapi mereka tidak mampu. Barakallahu fiikum. Ali bin Abi Thalib mengirimkan Hasan dan Husain. Zubair mengirimkan anaknya Abdullah. Masya Allah, para pemuda-pemuda anaknya sahabat, sahabat anaknya sahabat, berkumpul menjadi pagar hidup di rumah Uthman. Untuk menghalangi mereka agar jangan masuk dan jangan memaksa, apalagi membunuh Uthman. Sedangkan mereka jumlahnya semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Uthman kehausan, tidak mendapatkan air sama sekali. Kelaparan, tidak ada yang mengirimkan makanan sama sekali. Dikepung beberapa hari. Akhirnya salah seorang dari Amirul Mukminin melihat kalau mereka masih muslimin, niscaya enggak akan berani mengganggu istri Nabi. Maka beliau menunggangi untanya, membawa air, melewati pasukan demonstran tadi untuk memberi air pada Uthman. Naam, mereka tidak berani menyentuh Ummul Mukminin, tetapi ternyata mereka menyentuh untanya, diganggu sehingga untanya berlari ke sana kemari, tidak berhasil memberikan air kepada Uthman ibn Affan. Astagfirullah, astagfirullah. Bagaimana kalau terjatuh dan terbunuh? Maka mereka membunuh Ummahatul Mukminin. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, demonstrasi pertama dalam sejarah Islam adalah demonstrasi mereka kaum Khawarij kepada Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Para sahabat berupaya untuk mencegah mereka, tapi tidak mampu. Minta izin kepada Uthman untuk melawan, tidak diizinkan. Ya Amirul Mukminin, ya Khalifah Rasulullah, perintahkan kami untuk melawan mereka. Kami akan lawan mereka. Kata Uthman, tidak. Aku enggak akan mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Tidak. Maka terjadilah apa yang terjadi. Penjagaan jebol. Mereka berhasil masuk. Mereka berupaya untuk membunuh Uthman. Dihalangi oleh istrinya. Tangannya tertebas dan patah. Putus tangannya oleh kaum Khawarij. Dan kemudian dipukul Uthman ibn Affan dengan pedang-pedang mereka. Dan mereka menjarah. Ini catatan penting. Menjarah semua harta yang ada dalam rumah Uthman. Menjarah apa yang mereka bisa ambil. Bahkan benda-benda yang mereka bisa jual mereka ambil. Astagfirullah. Ternyata mereka para perompak. Allah taufiqul afiyah. Wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.